Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini pada jilid yang pertama. Sekarang sampai pada pelajaran yang ke-13. Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyara. Pelajaran yang ke-13. Ada beberapa bagian dalam pelajaran ini. Yang pertama dulu, Al-Hamzatu Hamzah atau A, bagian yang pertama dari pelajaran yang ke-13 ini. Baik, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Siapakah para pemuda yang tinggi ini? Ha'ula'il fityatut tiwalu, para pemuda yang tinggi ini. Ya Aliyu, wahai Ali. Jadi al-fityatu itu jamak, ya, dari al-fata, pemuda. Kemudian at-tiwalu ini sifatnya, ya, tinggi. Para pemuda yang tinggi. Kemudian ha'ulai, ini isim isyarahnya. Dan nanti akan dibahas lebih rinci insyaAllah dalam tamarin, ya. Baik. Hum tullabun jududun. Hum, mereka. Hum di sini dhamir menggantikan ha'ula'il fityatu. Ya, jadi mereka yang di para pemuda ini adalah tullabun jududun, para mahasiswa yang baru atau para pelajar yang baru. Min aina hum, min aina hum, dari manakah mereka? Ya. Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumala'uka, apakah mereka itu teman-temanmu? Zumala'u ini jamak, ya, dari zamilun, bermakna teman. Zumala'uka, teman-temanmu. Naam, ya. Hum zumala'i, mereka adalah teman-teman saya. Ya, idofah pada bomir, ya. Tadi zumala'uka, kaf yang di fathah, ya, untuk anta, teman-temanmu. Kemudian zumala'i, ini idofah pada bomir ya, untuk mutakalim. Jadi teman-temanku atau teman-teman saya. Ini. Hum fi fasli, mereka ada di kelas saya. Ya, fasli ini juga diidofahkan pada ya mutakallim, ya. Fasli, kelas saya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka itu rajin? Naam, hum mujtahiduna, ya, mereka itu rajin. Ma asma'uhum, ya, ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Yeah. Asma'uhum, nama-nama mereka adalah Yasirun, Yasir, wa Zakaria, Zakaria, wa Musa, Musa, wa Abdullahi, dan Abdullah. Jadi nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru, kalau tadi at-tiwal tinggi, sekarang al-qisar, ya, pendek. Man ha'ula'ir rijalul qisaru, dan siapakah orang-orang yang pendek ini? Hum hujjajun, mereka adalah orang-orang yang berhaji. Mereka para jamaah haji. Min aina hum, dari manakah mereka? Ba'buhum minasini. Ba'bu ini menunjukkan bagian, kemudian diidhofahkan pada dhamir hum. Jadi sebagian dari mereka, ba'buhum, sebagian dari mereka minasini dari Cina, wa ba'buhum minal yabani, dan sebagian mereka itu dari Jepang. Aina Musa wa asdiqa'uhu, di mana Musa dan sahabat-sahabatnya dan kawan-kawannya? Zahabu ilal mad'ami. Zahabu ini dari asalnya zahaba, fi'il ya, fi'il zahaba, kemudian bersambung dengan wawu menunjukkan untuk jamak. Zahabu, mereka pergi. Mereka pergi ke mad'am, ke warung makan. Ini. Baik. Jadi di pelajaran ini nanti insyaallah akan dibahas tentang isim-isim yang menunjukkan jamak, menunjukkan jumlah lebih dari satu. Lebih tepatnya, jamak itu nanti dihitung mulai dari jumlah tiga. Jadi tiga, empat, lima, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Dan juga isim-isim yang terkait dengan jamak. Seperti tadi ada isim isyarah, kemudian juga ada dhamir. Ini juga nanti akan dijelaskan insyaallah pada kemarin, ya, isim-isim yang jamak seperti ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihannya. Awalan yang pertama, hawil, ubahlah. Ya, hawilil mubtada'a, ubahlah mubtada'a. Fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Ila jam'in, menjadi jama'. Jadi ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut ini menjadi jamak. Sebelum dilanjutkan, jadi isim dilihat dari sisi jumlahnya nanti terbagi menjadi isim mufrad, al-mufradu, ya, mufrad, dan salah satunya lagi adalah isim jamak, al-jam'u. Jamak. Yang dimaksud dengan isim mufrad, ini isim yang menunjukkan jumlah satu. Ya. Jadi dari lafaz isim itu sudah terkandung makna jumlahnya satu. Ya. Misalnya talibun, itu satu orang siswa, satu orang pelajar. Jadi jumlahnya satu, siswanya hanya satu. Kitabun, kitab, sebuah kitab. Satu buah kitab. Jumlah kitabnya hanya satu. Jadi dari lafaz isim itu sudah menunjukkan jumlahnya. Nah, yang demikian ketika menunjukkan jumlah satu, ini disebut dengan mufrad. Kemudian di sini juga ada isim jama', al-jam'u atau jama'. Yakni isim yang menunjukkan jumlah mulai dari tiga sampai tidak terhingga. Jadi hitungannya dari tiga. Jadi kalau dua, sesuatu yang jumlahnya dua itu belum termasuk jamak. Nanti ada istilah tersendiri yang disebut dengan mufanna. Ya, walaupun ini belum dibahas, tapi mungkin bisa dikenali dulu. Nah, ini al-mufanna. Kalau mufanna ini nanti menunjukkan jumlahnya dua. Dari lafadznya nanti itu sudah terkandung makna jumlahnya ada dua. Misalnya dari talibun nanti menjadi talibani. Ini maknanya apa? Dua pelajar, dua siswa. Itu musanna. Dan lebih lanjutnya tentang musanna nanti ada di pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah. Kemudian yang berikutnya ini tadi jamak. Ya, jamak tadi isim yang menunjukkan jumlah mulai dari tiga sampai tidak terhingga. Jadi jamak itu dari tiga, jumlah tiga dan seterusnya sampai tidak terhingga itu termasuk jamak. Ya, jadi dari lafaz isim tersebut, dari bentuk isim tersebut yang termasuk bentuk jamak itu menunjukkan jumlahnya banyak. Ya, kadang-kadang disebutkan secara jelas dengan angka dengan bilangan, tetapi terkadang tidak cukup dengan lafaz jamak. Tetapi di situ terkandung maknanya apa? Jumlahnya banyak. Ya, mungkin bisa 3 atau 5 atau 10 atau berapa, yang jelas banyak, bukan 1 dan bukan 2. Ini. Seperti contohnya tadi tullabun, ya. Tullabun ini jamaknya. Ya, maknanya para mahasiswa, para siswa, para pelajar, banyak. Ya, mungkin ada 3 orang pelajar atau 4 orang atau 6 atau 9 atau berapa belas misalnya dan seterusnya. Ini jamak. Jadi ini pembagian isim ya berdasarkan jumlahnya. Terbagi menjadi 3 ya, yaitu mufrad menunjukkan jumlah 1, kemudian musanna menunjukkan jumlah 2 dan jamak menunjukkan jumlah mulai dari 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kembali ke tamrin ini tadi, perintahnya yaitu mengubah mubtada pada setiap kalimat ini menjadi jamak. Ditunjukkan dalam contoh seperti ini. Misalun, contoh. Hadza talibun. Hadza talibun. Ini kalimat jumlah ismiyah. Tersusun dari mubtada, kemudian talibun ini khobarnya. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Jadi ini mubtada, ini pada lafadz hadza atau isim isyarah, ini sebagai mubtada, kemudian talibun khobarnya. Dan kalau diperhatikan dari contoh ini dulu, khobar tersebut ya, ini bentuknya isim yang mufrad ya. Talibun ini bentuk isim mufrad, termasuk isim yang mufrad, artinya bukan jamak, juga bukan mufanna, ini mufrad. Kemudian mubtada-nya hadza, isim isyarah hadza, ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad, yang jumlahnya 1. Jadi dari sisi jumlah ini sesuai. Khobar itu menyesuaikan dengan mubtada-nya. Mubtada-nya digunakan untuk mufrad, menunjuk sesuatu yang jumlahnya 1 atau mufrad, maka khobar juga lafaz yang digunakan adalah lafaz yang mufrad. Jadi khobar itu nanti akan selalu menyesuaikan dengan mubtada-nya. Kalau mubtada mufrad, maka khobar juga mufrad. Dan juga di sini dari sisi jenis, hadza ini mudzakkar. Ya, hadza isim isyarah digunakan untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Maka khobar juga jenisnya mudzakkar. Talibun ini mudzakkar. Jadi khobar itu menyesuaikan dengan mubtada-nya dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis. Ya, mufrad mengikuti mufrad, kemudian mudzakkar mengikuti mudzakkar. Nah, sekarang mubtada-nya yaitu pada isim isyarah ini diubah menjadi jamak. Ya, kalau hadza ini isim isyarah untuk mufrad, diubah menjadi jamak menjadi haula'i. Jadi haula'i ini isim isyarah yang digunakan untuk jamak. Ya, kalau hadza ini isim isyarah digunakan untuk mufrad, untuk satu orang atau jumlahnya 1. Adapun untuk jamak ini menggunakan lafaz haula'i. Sebagai catatan tambahan ya, ini khusus untuk yang akil, ya, untuk yang akil, sesuatu yang berakal. Ini. Adapun nanti yang ghairu akil, yang tidak berakal, nanti ada pembahasan tersendiri, insya Allah di lain waktu. Tapi pembahasan di sini khusus untuk yang akil, jadi isim-isim yang akil, yang berakal, manusia, ya, yang apa, yang zahir ya, yang tampak ini manusia. Ini yang akil. Jadi isim isyarahnya untuk jamak adalah haula'i. Nah, kemudian tadi mubtada diubah menjadi jamak. Dalam hal ini isim isyarahnya diubah menjadi jamak, yakni haula'i. Nah, ketika haula'i, tadi kedudukannya tetap sama, ini mubtada. Isim isyarah untuk jamak haula'i, kedudukannya dalam kalimat sebagai mubtada, ya. Karena ini jamak, maka khobarnya juga ikut menyesuaikan menjadi jamak. Menjadi tulabun. Jadi tulabun ini bentuk jamak dari talibun. Kedudukannya dalam kalimat ini, tulabun sebagai khobar. Dia menyesuaikan dengan mubtada'nya yang jamak. Jadi khobar itu menyesuaikan dengan mubtada'nya dari sisi jumlahnya. Mubtada'nya jamak, maka khobar juga menjadi jamak. Ini. Dan di sini sudah disediakan kata-kata atau isim-isim yang dalam contoh-contoh ini nanti kedudukannya sebagai khobar, itu sudah disebutkan bentuk jamaknya yang disebutkan dalam kurung itu. Sehingga tinggal menyusun sesuai dengan contoh yang ada. Contoh yang berikutnya ya. Hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Yang ditunjuk satu orang, ada satu orang. Kemudian dikatakan pada orang ini, hadza tajirun. Ini seorang pedagang. Jadi satu orang, mufrad. Isim isyarahnya hadza, mufrad. Kemudian tajirun juga mufrad. Kemudian dijamakkan. Di situ ada beberapa orang. Semuanya adalah pedagang. Kemudian disebutkan, ditunjuk pada mereka. Menjadi haulai tujarun. Ya, isim isyarahnya menggunakan jamak, haulai. Kemudian yang menjadi khobar juga ikut jamak. Yaitu tujarun. Jamak dari tajirun. Sehingga kalimatnya menjadi haulai tujarun. Ini adalah para pedagang. Ini para pedagang. Seperti itu ya. Satu contoh lagi. Hadza hajjun. Ini seorang yang berhaji. Orang yang melakukan haji. Kemudian dibuat jamak. Menjadi haulai hujjajun. Haulai hujjajun. Ini adalah orang-orang yang berhaji. Para jamaah haji. Seperti ini. Berikutnya, coba ganti. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Ya. Haulai rijalun. Mereka para lelaki. Mereka ini para lelaki. Ya. Ini para lelaki. Atau kadang dalam terjemahan ditambahkan mereka. Tapi ini sifatnya penambahan dalam terjemahan. Asalnya haulai itu artinya ya ini. Ya. Sama. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan ya. Kata tunjuk ini itu. Hanya itu. Tidak ada untuk jamak. Tidak ada untuk mu'anas dan seterusnya. Jadi secara asal, ya artinya ini para lelaki. Kemudian bisa ditambahkan dalam terjemahan ya. Mereka ini para lelaki. Berikutnya. Ganti. Hadza kabirun. Ini besar. Ini seorang yang besar. Haulai kibarun. Mereka ini orang-orang besar. Ya, orang-orang yang besar. Jadi pembahasan di sini tadi ya terkait dengan yang akil, yang berakal. Jadi yang disebutkan di sini semuanya terkait dengan yang akil, yang berakal. Jadi terkait dengan orang. Sehingga dalam terjemahan juga dikaitkan dengan itu. Hadza kabirun. Ini seorang yang besar. Atau kabirun di sini bisa bermakna besar. Ya, besar itu nanti juga ukurannya relatif ya. Mungkin fisiknya atau mungkin kedudukannya atau yang lain. Juga bisa bermakna tua. Ya, kabirun. Ini seorang yang tua. Atau sesepuh. Ya, semacam itu. Ya. Haulai kibarun. Ini adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang dituakan. Bisa bermakna seperti itu. Berikutnya. Hadza shagirun. Ini seorang yang kecil. Ya. Haulai shigharun. Mereka ini orang-orang yang kecil. Ya. Berikutnya. Hadza qasirun. Ini seorang yang pendek. Ya. Haulai Kisorun. Mereka ini pendek-pendek. Ya, mereka ini orang-orang yang pendek, gitu ya. Berikutnya. Hadza tawilun. Ini seorang yang tinggi. Ya. Haula'i tiwalun. Mereka ini orang-orang yang tinggi. Ya. Berikutnya. Hadza waladun. Ini seorang anak kecil. Ya. Haula'i auladun. Ya. Mereka ini para anak-anak kecil. Ya. Mereka ini anak-anak kecil. Kalau sudah anak-anak, tidak perlu dengan para ya. Mereka ini anak-anak kecil. Berikutnya. Hada ibnum. Ini anak. Ini seorang anak. Ini seorang anak. Haula abna'un. Mereka ini anak-anak. Anak-anak. Ya. Haula'i abna'un. Ini anak-anak. Ya, sama. Berikutnya. Hadza amun. Ini seorang paman. Ya. Haula'i amamun. Mereka ini paman-paman. Ya. Berikutnya. Hadza syaikhun. Ini seorang syaikh. Seorang yang tua atau syekh? Yang tua. Ya. Haula'i syuyukhun. Mereka ini para syekh. Ya, para syekh atau orang-orang yang tua. Jadi makna syekh ini juga ada dua makna. Secara umum atau secara asal, syekh ini orang yang tua, yang sudah berumur lanjut atau lansia. Ini makna dari syekh, ya, secara asal, secara umum. Tapi juga bisa bermakna orang yang dituakan. Ya, dituakan artinya mungkin dari sisi umur sebenarnya belum tua, tetapi karena mungkin keilmuan atau karena kedudukan, ya, dia menjadi dituakan. Ya. Jadi orang yang jadi ada dua makna seperti itu. Ya. Berikutnya. Hadza dhaifun. Ini seorang tamu. Iya. Hadza dhaifun. Mereka ini para tamu-tamu. Iya. Baik, berikutnya. Hadza zamilun. Ini seorang teman. Iya. Haula'i zumala'u. Mereka ini teman-teman. Iya. Berikutnya. Hadza faqirun. Ini seorang yang miskin. Iya. Haula'i fuqara'u. Mereka ini para orang-orang yang miskin. Mereka ini orang-orang yang miskin. Iya. Berikutnya. Hadza ghaniyyun. Ini seorang yang kaya. Iya. Haula'i aghniya'un. Mereka ini para orang yang kaya. Orang-orang. Mereka ini orang-orang yang kaya. Jamak ya, orang-orang. Berikutnya. Hadza shadiqun. Ini seorang sahabat. Ya. Haula'i asdiqa'u. Mereka ini para sahabat. Ya. Hadza tabibun. Ini seorang tabib. Dokter. Dokter. Haula'i atiba'u. Atiba'u. Atiba'u. Mereka ini para dokter. Ya. Berikutnya. Hadza Patang. Ya. Yeah. Ini seorang pemuda. Ya. Yeah. Haula'i hijjatun. Mereka ini para pemuda. Para pemuda. Fityatun. Ini para pemuda. Jadi fityatun ini jamak untuk mudzakkar. Ya, para pemuda laki-laki ya. Walaupun ada tak marbutah pada fityatun, tapi ini bukan tanda mu'annas, bukan tanda untuk perempuan. Bahkan ini sebagai jamak untuk mudzakkar. Ya. Jadi tak marbutah atau tak ta'nif itu tidak mutlak. Tidak pasti harus untuk mu'annas. keumuman memang untuk mu'annas, kebanyakan ya, tak marfutah atau tak ta'nid ini untuk mu'annas, tetapi tidak semuanya. Berikutnya, hadza akhun, ini seorang saudara. Ya. Ha'ula'i ikhwatun, mereka ini para saudara. Ya, ini juga ya, ikhwatun dengan tak marbutoh atau tak ta'nits. Ini jamak dari akhun, laki-laki. Ya, ini ya, diperhatikan, dihafalkan ya. Fityatun, ikhwatun, ini jamak dari muzakkar, dari laki-laki. Afatan, akhun. Ya. Berikutnya. Hadza jadidun, ini baru. Ini seorang yang baru. Ini seorang yang baru. Haulai jududun, mereka ini orang-orang, mereka ini orang-orang yang baru. Ya. Berikutnya. Hadza mudarrisun, ini seorang guru. Ya. Haulai mudarrisuna, mereka ini guru-guru. Mereka ini guru-guru. Ya, mereka ini guru-guru atau para guru. Berikutnya. Hadza muhandisun, ini seorang insinyur. Ya. Haulai muhandisuna, mereka ini para insinyur. Ya. Berikutnya. Hadza fallahun. Ya. Ini seorang petani. Ya. Haulai fallahuna, mereka ini para petani. Ya. Berikutnya. Hadza mujtahidun, ini seorang yang rajin. Ya. Haulai mujtahiduna, mereka ini seorang yang rajin. Mereka ini orang yang rajin. Orang-orang. Orang yang rajin. Ya, orang-orang yang rajin. Ya. Berikutnya. Hadza muslimun, ini seorang muslim. Haulai muslimuna, mereka ini orang-orang muslim. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada. Kita lanjutkan tamrin yang kedua. Tanian. Hawil, ubahlah al-mufrodati, ya, kata-kata mufrodat atau kata-kata allati tahtaha khabtun, yang di bawahnya ada garis atau yang bergaris bawah, ila jumu'in, menjadi jamak. Ubahlah kata-kata yang bergaris bawah menjadi jamak. Kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Perhatikan contohnya. Ini bentuk kalimatnya lebih kompleks dari yang sebelumnya. Kalau yang tamrin pertama tadi, mubtada khobar, hanya dua kata, yang satu sebagai mubtada, yang satu sebagai khobar, maka khobar menyesuaikan. Tapi pada tamrin yang kedua, ini ada tambahan-tambahan yang lain, yang mungkin badal atau mungkin na'at, ya, sifat, ya, dan seterusnya. Jadi perhatikan. Misalun, contoh. Ya, man hadzar rajulu, ya, siapa laki-laki ini? Ya, kemudian dijawab, huwa hajjun, dia adalah seorang yang berhaji. Ya, di sini yang bergaris bawah ar-rajulu. Jadi pembicaraan terkait dengan seseorang, ar-rajulu. Ya, dilihat dari jumlahnya ya, ar-rajulu itu mufrad. Maka isim isyarah yang digunakan terkait dengan ar-rajulu juga yang mufrad, yaitu hadza, hadzar rajulu. Jadi sesuai. Ya. Walaupun ini bukan mubtada khobar, tetapi tetap harus sesuai. Ya. Ar-rajulu sebagai badal dari hadza. Jadi sesuai. Hadza mufrad, isim isyarah untuk mufrad, ar-rajulu juga bentuk yang mufrad. Ya. Kemudian dijawab pertanyaan ini dengan kalimat huwa hajjun, dia adalah orang yang berhaji. Karena tadi yang ditanyakan ar-rajulu atau hadza rajulu, seorang laki-laki, artinya mufrad dan mudzakkar, maka pada jawaban diganti dengan dhamir yang sesuai, yakni mufrad dan mudzakkar, yakni dengan dhamir huwa. Jadi dhamir huwa ini digunakan untuk mudzakkar, untuk mufrad, jumlahnya satu. Ya, kemudian diikuti ya, huwa hajun, ini kalimat jumlah ismiyah, huwa sebagai mubtada, hajun sebagai khobar. Jadi dhamir huwa kedudukannya sebagai mubtada, kemudian diikuti khobarnya yaitu hajun. Karena tadi dhamir huwa yang sebagai mubtada itu mufrad ya, maka khobarnya juga bentuk yang mufrad, hajun. Jadi sesuai ya, apa kata-kata atau isim-isim yang terkait dengan yang bergaris bawah ini menyesuaikan mufrad dan mudzakkar, sesuai semuanya. Man hadzal rajulu huwa hajun. Sekarang yang bergaris bawah diganti menjadi jamak. Ar-rajulu. Kalau tadi rajulun ya, jamaknya rijalun. Kalau ditambahkan alif lam ya cukup tambahkan alif lam. Ar-rajulu. Tanwinnya hilang. Kemudian jamaknya menjadi ar-rijalu. Seperti itu. Jadi isimnya sama, tinggal menyesuaikan nakirah atau ma'rifahnya. Kalau tanwin ya dengan tanwin, kalau tidak ya tidak gitu ya. Jadi ar-rajulu berarti jamaknya ar-rijalu. Nah, ketika ar-rajulu dijamakkan menjadi ar-rijalu, maka isim-isim yang lain yang terkait ya, yang terkait dengan ar-rijalu juga ikut menyesuaikan menjadi jamak. Yakni pada isim isyarahnya tadi hadza sekarang menjadi haula'i. Sehingga pertanyaannya di sini menjadi man haula'ir rijalu. Karena ar-rijalu jamak, maka isim isyarahnya juga jamak, haula'ir rijalu. Kemudian jawabannya, karena itu untuk jamak, maka dhamir yang digunakan untuk menggantikan haula'ir rijalu juga dhamir yang jamak. Yakni dengan dhamir hum. Jadi dhamir hum ini digunakan untuk jamak. Kalau untuk mufrad huwa, kalau untuk jamaknya adalah hum. Ya. Kemudian hum, dhamir hum ini sebagai mubtada diikuti khobar, juga menyesuaikan khobar yang bentuknya jamak, yaitu hujjajun. Ini karena khobar ini berupa satu kata, maka dia menyesuaikan dengan mubtadanya. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Man haula'ir rijalu hum hujjajun. Siapa orang-orang ini? Siapa para lelaki ini? Mereka adalah orang-orang yang berhaji. Ini. Jadi kata-kata yang terkait dengan yang bergaris bawah, maka nanti akan ikut berubah menjadi jamak. Sekarang contoh yang berikutnya. Yang pertama, min aina hadat talibu, dari mana murid ini, dari mana pelajar ini. Huwa minal hindi, dia dari India, dia berasal dari India. Kemudian yang bergaris bawah at-talibu dijamakkan, yang terpengaruh, yang terkait ikut menjadi jamak, sehingga bentuk kalimatnya menjadi min aina haula'i tullabu. Ya, min aina haula'i at-tullabu. Isim isyarahnya menjadi jamak haula'i. Kemudian at-talibu menjadi jamak at-tullabu. Kemudian jawabannya hum. Nah, kalau huwa untuk mufrad, kalau jamaknya dengan hum. Hum ya, kemudian minal hindi. Ini kedudukannya sebagai khobar, minal hindi. Ini sebagai khobar. Tetapi bentuk khobar ini berbeda dengan bentuk khobar yang sebelumnya. Hajun. Ini khobarnya berupa satu isim, berupa satu kata. Maka khobar itu yang berupa satu isim atau satu kata menyesuaikan dengan mubtada'nya. Tetapi kalau khobar berbentuk seperti ini, minal hindi, ya, artinya tersusun dari huruf jar dan isim yang dijarkan, minal hindi, maka khobar yang seperti ini tidak menyesuaikan dengan mubtada'nya. Jadi tidak ikut berubah. Karena khobarnya berbentuk huruf jar beserta isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Maka khobar yang seperti ini tidak ikut berubah, tidak ikut menyesuaikan. Sehingga jawabannya cukup pada dhamir hum yang berubah. Sehingga menjadi hum minal hindi. Ya, jadi khobar berbeda bentuk, maka juga berbeda nanti keadaannya. Jadi kalimatnya, min aina haula ittullabu hum minal hindi. Dari mana murid-murid ini? Mereka dari India. Ya. Berikutnya, coba nanti. Aina tajirul tabiru. Di mana pedagang yang besar itu? Iya. Huwa fit-tuki. Dia di pasar. Iya. Dia dari pasar itu. Jamaknya? Aina tajarul tibaru. Iya. Hum fit-tuki. Iya. Aina tujjarul kibaru hum fissuqi. Ya, di mana para pedagang besar itu? Mereka ada di pasar itu. Fissuqi ini juga fi itu huruf jar, kemudian as-suqi isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Jadi fissuqi sebagai khobar karena berubah huruf jar seperti ini, maka tidak berubah. Jadi yang berubah pada huanya saja menjadi hum. Hum fitsuqi. Ini. Berikutnya. Ainal mudarisul jadidu huwa indal mudiri. Ya. Yeah. Gimana siswa yang guru. Gimana guru yang baru itu? Dia di sisi kepala sekolah. Ya. Yeah. Atau dia bersama kepala sekolah. Ya, di sisi maksudnya bersama kepala sekolah. Jamaknya? Ainal mudarisunal judu hum indal mudiri. Ya, yeah. Hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Yeah. Di mana guru-guru yang baru itu? Mereka bersama kepala sekolah. Ya. Berikutnya. Aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Gimana para murid yang baru itu? Gimana murid? Gimana murid yang baru itu? Apakah dia berada di kelas? Jamaknya? Aina tulabul jududu ahum fil fasli. Ya. Di mana para murid yang baru itu? Apakah mereka berada di kelas? Ya. Berikutnya. Ahada talibu waliyu. Apakah dia murid ini? Apakah murid ini kaya? Ya. Yeah. La huwa fakirun. Tidak, dia miskin. Ya. Yeah. Jamaknya? Tullabu aqniyau. Lahum fuqara'u. Ya. Aha ula'it tullabu aghniya'u lahum fuqara'u. Apakah murid-murid ini kaya? Tidak, mereka miskin. Berikutnya. Man hadar rajulu huwa zaifun. Ya. Siapa lelaki ini? Dia orang tamu. Ya. Yeah. Man haula irrijalu hum duyufun. Ya. Yeah. Siapa para lelaki ini? Mereka para tamu. Ya. Yeah. Berikutnya. Li akun kabirun wa talibun bil jamiati. Ya. Aku memiliki saudara yang besar. Kakak laki-laki. Aku memiliki saudara. Seorang kakak laki-laki. Seorang kakak laki-laki. Dia seorang pelajar di universitas, ini. Di universitas ini. Ya, al-jamiah. Jadi ma'rifahnya tertentu di universitas ini. Jadi akhun kabirun. Akhun, saudara kabirun yang tua. Saudara laki-laki yang tua. Ya, maksudnya apa? Kakak laki-laki. Ya. Jamaknya? Li sityatun. Akhun. Ikhwatun. Li ikhwatun kibarun. Hum. Tulab. Tul. Tulab. Tulabun. Bil jamiati. Ya. Aku memiliki kakak-kakak laki-laki mereka para pelajar di universitas ini. Ya, mereka mahasiswa, para mahasiswa di universitas ini. Berikutnya. Rosi suka. Ya. Di mana sahabatmu? Teman-teman. Sahabatmu, kawan, ya. Sahabat ilal mak tabatun. Ila maktabi. Maktabati. Ilal maktabati. Ilal maktabati. Ya. Dia pergi ke perpustakaan. Dia pergi ke perpustakaan. Jamaknya? Aina asdiqa'u. Asdiqa'uka. Aina asdiqa'uka. Asdiqa'uka. Asdiqa'uka. Ya. Di mana teman-temanmu? Ya. Zahabat. Untuk jamak tambahkan waw menjadi zahabu ilal maktabati. Ya, ilal maktabati. Jadi kalau zahaba itu untuk mufrad, adapun ketika untuk jamak maka ditambahkan waw menjadi zahabu ilal maktabati. Mereka pergi ke perpustakaan. Berikutnya. Muhammadun wa hubnun sogirun. Ya. Wa salibun fil madrasati. Ya. Muhammad, dia memiliki anak yang kecil. Ya. Dia seorang siswa di sekolah itu. Ya. Muhammadun lahu abna'un abna'un sigharun. Ya. Hum tullabun fil madrasati. Ya. Muhammad, dia memiliki putra yang kecil. Ya. Mereka para siswa di sekolah itu. Ya. Berikutnya. Ajamiluka mujtahidun. Apakah temanmu seorang insinyur? Mujtahidun, rajin. Oh, rajin. Apakah temanmu seorang yang rajin? Naam, huwa mujtahidun. Ya, dia seorang yang rajin. Ya. Ajumalauka mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Apakah para temanmu seorang yang rajin? Para, naam. Apakah teman-temanmu itu rajin? Apakah teman-temanmu itu rajin? Naam, mereka rajin-rajin. Mereka rajin-rajin. Ya, hum mujtahiduna. Satu tamrin lagi, ini tentang penulisan ya. Yang ketiga, adifil asma al-atiyata, idofahkan isim-isim berikut marotan ilasmin dohirin sekali pada isim dohir isim zahir itu selain dari bomir, ya, isim secara umum ya yang bukan bomir itu disebut dengan isim zahir. Wa ukhra ila bomirin, dan idhofahkan pada kali yang lain itu pada bomir. Kama huwa muwabbahun fil mithali, sebagaimana itu dijelaskan dalam contoh. Contohnya, nah ini pada penulisan hamzah yang ada di akhir kata ini. Perhatikan. Abna'un. Ya, ini bentuk ketika belum diidhofahkan. Penulisan hamzahnya dengan tanda hamzah seperti semacam itu. Hamzah yang ada di akhir ya. Abna'un. Ini hamzahnya ditulis dengan seperti ini. Kemudian diidhofahkan pada isim zahir menjadi abna'u Muhammadin. Penulisan hamzahnya tetap sebagaimana asalnya dengan tanda hamzah itu saja. Ketika diidhofahkan pada isim zahir yang bukan dhamir. Kemudian diidhofahkan pada dhamir, nah di situ penulisan hamzahnya dengan adanya wawu. Ya, tapi itu bukan wawu, itu tetap huruf hamzah. Ya, tetapi hamzah ini ditulis dengan adanya wawu, dengan apa? Bantuan atau dengan bentuk wawu. Tapi itu sekali lagi itu bukan huruf wawu, tapi itu adalah huruf hamzah. Jadi dalam pada huruf hamzah itu nanti ada beberapa bentuk penulisan. Ya, yang di sini terkait dengan hamzah yang ada di akhir isim ini ketika diidhofahkan pada dhamir. Yang berikutnya juga demikian, asma'un diidhofahkan pada at-tullab menjadi asma'ut-tullabi. Jadi hamzahnya tetap seperti asalnya. Nah ini asma'ut-tullabi ditulis seperti asalnya. Kemudian diidhofahkan pada dhamir asma'uhum. Hamzahnya ditulis dengan wawu. Ya, ini asma'uhum. Zumala'u Hamidin. Hamzahnya ditulis sebagaimana asalnya itu, Zumala'u Hamidin dengan tanda hamzah saja. Ketika idhofah pada isim zahir. Kemudian ketika idhofah pada dhamir, Zumala'uka, hamzahnya ditulis dengan adanya wawu. Zumala'uka. Terakhir asdiqa'u diidhofahkan pada isim zahir, ya penulisan hamzah yang di akhir seperti itu, seperti asalnya asdiqa'ul mudarrisi. Kemudian ketika diidhofahkan pada dhamir, maka penulisan hamzah itu dengan adanya wawu tadi, asdiqa'uhu, ya. Ini seperti semacam ini. Jadi ini tentang kaidah penulisan huruf hamzah. Jadi berbeda di sini penulisan huruf hamzah yang ada di akhir isim-isim ini ketika diidhofahkan pada isim zahir itu berbeda dengan ketika diidhofahkan pada dhamir dari sisi penulisannya saja. Adapun hurufnya tetap sama, itu semua hamzah, tetapi dalam penulisannya saja hamzah ini berbeda. Oke. Ada yang ditanyakan dari beberapa tamrin ini dari pembahasannya tadi? Ini ya, jadi tentang isim jamak. Kalau tidak ada, mungkin untuk pagi ini sampai ini dulu. Nanti pada tamrin-tamrin yang berikutnya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, insya Allah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.